Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 105. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Sesungguhnya kemasyhuran Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah karena dia khalifah. Sedang kelebihan yang diperolehnya adalah karena suatu sir atau rahasia yang mulia di dalam hatinya. Kemasyhuran Umar radhiyallahu anhu adalah disebabkan siasat atau politik. Dan kelebihannya adalah disebabkan ilmu mengenal Allah. Yang mati 9/10 daripadanya dengan kematian. Dengan kematiannya. Dan disebabkan maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam pemerintahan, keadilan, dan kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Dan itu adalah keadaan batin dalam rahasia dirinya. Adapun segala perbuatan zahiriahnya yang lain, maka tergambar timbulnya dari mencari kemegahan, nama, ingin terkenal, dan gemar pada kemasyhuran itu. Maka adalah kemasyhuran itu pada yang membinasakan. Dan kelebihan itu mengenai hal rahasia yang tidak dilihat oleh seorang manusia pun. Maka para ahli ilmu fikih dan ilmu kalam adalah seperti khalifah, qadhi atau hakim, dan ulama. Mereka itu terbagi-bagi. Ada di antaranya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya, fatwanya, dan pertahanannya akan sunnah Nabi. Dan ia tidak mencari dengan yang demikian itu keriaan dan kemasyhuran nama. Mereka lah yang memperoleh keridhaan Allah. Dan kelebihan mereka pada sisinya, karena telah berbuat sepanjang ilmu mereka, dan karena kehendak mereka akan wajah Allah dengan fatwa dan pandangannya. Tiap-tiap ilmu ada amal perbuatannya, yaitu perbuatan yang diusahakan. Dan tidaklah tiap-tiap amal perbuatan itu bernama ilmu. Seorang tabib atau dokter sanggup mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan ilmunya. Maka ia memperoleh pahala atas ilmunya itu dari segi bahwa ia berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan atau penguasa menjadi perantara antara sesama makhluk Allah. Maka ia memperoleh keridhaan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dari segi pertanggungjawabannya dengan ilmu agama, akan tetapi dari segi ia mengikuti perbuatan, yang maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ilmunya. Bagian-bagian yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu ada 3. Ilmu semata-mata, yaitu ilmu mukasyafah. Amal semata-mata, yaitu seperti keadilan bagi seorang raja dan perhatiannya akan kepentingan rakyat, dan yang tersusun dari amal dan ilmu, yaitu ilmu jalan ke akhirat. Yang empunya ilmu tersebut adalah sebagian dari ulama dan orang-orang yang beramal. Maka perhatikanlah kepada dirimu sendiri. Adakah engkau pada hari kiamat nanti dalam golongan ulama Allah, atau yang beramal pada jalan Allah, atau dalam golongan kedua-duanya? Maka jadikanlah bagianmu bersama kedua golongan itu. Maka inilah yang lebih penting kepadamu daripada turut-turutan untuk semata-mata kemasyhuran, seperti kata orang. Ambillah apa yang engkau lihat. Tinggalkanlah sesuatu yang didengar. Untuk mengetahui matahari terbit, engkau memerlukan bintang jihad. Akan kami nukilkan dari riwayat hidup ulama-ulama fikih terdahulu, di mana Anda akan mengetahui nanti bahwa orang-orang yang menganut mazhab mereka telah berbuat zalim terhadap mereka dan menjadi musuh terbesar dari ulama-ulama itu pada hari kiamat. Para ulama yang terdahulu itu tidak bermaksud dengan ilmunya selain wajah Allah Ta'ala. Dari hal ifal mereka dapat dipersaksikan apa yang menjadi tanda-tanda ulama akhirat, sebagaimana akan diterangkan nanti pada bab tanda-tanda ulama akhirat. Mereka tidaklah semata-mata untuk ilmu fikih, tetapi mereka berbuat dan memperhatikan akan ilmu yang berhubungan dengan hati. Bahkan, mereka telah dipalingkan dari mengajar dan mengarang oleh apa yang telah memalingkan para sahabat dahulu dari mengarang dan mengajar fikih. Padahal mereka itu adalah ulama fikih yang berdiri sendiri dengan ilmu fatwa. Yang memalingkan dan yang mengajak itu diyakini dan tidak ada perlunya disebutkan di sini. Sekarang akan kami sebutkan kata-kata ulama fikih Islam, di mana akan Anda ketahui bahwa apa yang kami sebutkan itu tidaklah mengecam mereka, tetapi adalah kecaman kepada orang-orang yang menyatakan dirinya mengikuti dan menganut mazhab mereka. Karena orang itu menyalahi dan perbuatan dan perjalanan dengan para ulama fikih itu. Adapun ulama fikih yang menjadi pemimpin ilmu fikih dan pahlawan umat, yakni mereka yang banyak pengikutnya pada mazhab-mazhab itu adalah 5, yaitu As-Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, dan Sufyan Ats-Tsauri. Rahmat Allah kiranya kepada mereka sekalian. Masing-masing mereka adalah abid atau kuat beribadah, zahid, tidak terpengaruh oleh dunia, alim, dengan semua ilmu akhirat, paham akan kepentingan umat di dunia, dan menghendaki dengan fikihnya itu akan wajah Allah Ta'ala. Ini 5 perkara di mana yang diikuti oleh ulama fikih sekarang dari seluruhnya hanya satu perkara saja, yaitu memberi tenaga dan bersangatan membuat fikih itu bercabang-cabang. Karena yang 4 perkara itu tidaklah layak melainkan untuk akhirat. Dan yang 1 perkara itu adalah untuk dunia dan akhirat. Jikalau dimaksudkan dengan dia itu akhirat, maka sedikitlah kepentingannya untuk dunia. Ulama-ulama fikih itu memberi tenaga dan mendakwakan dirinya serupa dengan imam-imam besar itu. Alangkah janggalnya membandingkan malaikat dengan tukang-tukang besi. Marilah sekarang kami bentangkan hal ifham mereka yang menunjukkan kepada 4 perkara tadi, karena pengetahuan mereka tentang fikih itu terang. Adapun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka yang menunjukkan ia seorang abid adalah riwayat yang menerangkan bahwa ia membagi malam 3 bagian. 1/3 untuk ilmu, 1/3 untuk ibadah, dan 1/3 lagi untuk tidur. Berkata Arabi, adalah Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu menghatamkan atau menamatkan bacaan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan 60 kali. Semuanya itu dalam salat. Al-Buaidi, salah seorang sahabatnya, menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan tiap-tiap hari sekali. Berkata Al-Hasan Al-Karabisi, aku bermalam bersama Imam Asy-Syafi'i bukan satu malam. Dia melakukan sholat hampir sepertiga malam. Tidak aku lihat dia melebihkan dari 50 ayat. Apabila dia perbanyak, maka sampai 100 ayat. Apabila ia membaca ayat rahmat, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk sekalian kaum muslimin dan mukminin. Dan apabila ia membaca ayat azab, lalu memohonkan perlindungan dan kelepasan daripadanya untuk dirinya dan untuk orang mukmin, seakan-akan ia mengumpulkan harap dan bersama dengan takut. Lihatlah betapa dibuktikan oleh kependekan bacaan atas 50 ayat kepada melaut dan mendalam pemahamannya akan rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Karena kekenyangan itu memberatkan tubuh, mengesatkan hati, menghilangkan cerdik, menarikkan tidur, dan melemahkan orang yang kenyang itu dari beribadah. Maka dilihatlah kepada hikmahnya pada menyebutkan bahaya-bahaya kekenyangan. Kemudian, mengenai kesungguhannya beribadah, karena ia meninggalkan kekenyangan itu karena ibadah. Dan pundak beribadah itu ialah menyedikitkan makan. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu lagi, tidak pernah aku bersumpah dengan nama Allah, baik dalam hal yang benar, apalagi bohong. Lihatlah betapa hormat dan tunduknya kepada Allah Ta'ala dan dibuktikan oleh demikian atas pengetahuannya dengan kebesaran Allah Ta'ala. Ditanyakan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang suatu masalah, maka ia diam. Ketika ditanyakan lagi, mengapa Tuhan tidak menjawab? Kiranya Allah merahmati Tuhan. Maka beliau menjawab, aku berpikir sehingga aku mengetahui mana yang lebih baik pada diamku atau jawabku. Lihatlah betapa diawasinya lidahnya. Sedang lidah itu adalah anggota badan yang paling berkuasa bagi ulama fikih dan paling payah mengekang dan menundukkannya. Dengan itu jelaslah bahwa ia tidak berkata atau diam kecuali untuk memperoleh keutamaan dan pahala. Berkata Ahmad bin Yahya bin Az-Wazir, pada suatu hari keluarlah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pergi ke pasar lampu. Lalu kami ikuti dia dari belakang. Tiba-tiba ada orang yang membodohkan seorang ahli ilmu. Maka Imam Asy-Syafi'i menoleh kepada kami seraya berkata, bersihkanlah pendengaranmu dari mendengar kata-kata keji, seperti kamu membersihkan lidahmu dari mengucapkannya. Sesungguhnya si pendengar adalah sekutu dari yang berkata. Orang yang lemah pikiran melihat kepada barang yang sangat buruk di dalam wadahnya, maka ia berusaha menuangkannya ke dalam wadahnya. Kalau ditolak perkataan orang yang lemah pikiran, maka akan berbahagialah yang menolaknya, sebagaimana akan celakalah yang mengatakannya. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang filosof menulis surat kepada seorang filosof. Di antara isinya yaitu, engkau telah mendapat ilmu, maka janganlah engkau kotorkan ilmumu itu dengan kegelapan dosa. Nanti engkau akan tinggal dalam kegelapan pada hari di mana ahli ilmu bekerja dengan nur ilmunya. Adapun zuhudnya, maka berkata Imam Al-Fafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa mendakwakan bahwa ia mengumpulkan antara cinta kepada dunia dan cinta kepada pencipta dunia dalam hati nuraninya, maka dia itu bohong. Berkata Al-Humaydi, Imam As-Safi'i radhiyallahu anhu pergi ke Yaman bersama beberapa orang pembesar negeri. Lalu ia berangkat ke Makkah dengan membawa uang 10.000 dirham. Di luar kota Makkah dibangunnya suatu tempat tinggal. Maka berdatanglah manusia berkunjung kepadanya dan terus menetap di tempat itu sampai uang itu habis dibagi-bagikannya. Pada suatu kali, Imam As-Safi'i radhiyallahu anhu keluar dari kamar mandi umum. Lalu diberikannya uang yang banyak kepada penjaga kamar mandi itu. Pada suatu kali, tongkatnya jatuh dari tangannya, lalu tongkat itu diserahkan orang kepadanya. Maka untuk berterima kasih kepada orang itu, lalu Imam As-Safi'i radhiyallahu anhu memberikan uang 50 dinar. Kemurahan hati Imam As-Safi'i radhiyallahu anhu adalah lebih terkena dari apa yang diceritakan. Pangkal zuhud adalah kemurahan hati. Karena orang yang mencintai sesuatu benda akan memegangnya erat-erat, tidak ingin berpisah daripadanya. Maka tidak mau berpisah dari harta selain orang yang telah kecilah dunia pada pandangannya. Dan itulah arti zuhud. Betapa kuat zuhudnya dan sangat takutnya kepada Allah Ta'ala serta kesungguhan kemauannya dengan akhirat adalah dibuktikan oleh apa yang diriwayatkan bahwa sesungguhnya Sufyan bin Uyainah meriwayatkan suatu hadis tentang sifat yang halus-halus. Lalu pingsanlah As-Safi'i radhiyallahu anhu. Maka orang mengatakan kepadanya, Imam As-Safi'i telah wafat. Lalu Sufyan menjawab, jika benarlah ia telah wafat, maka telah wafatlah orang yang paling utama bagi zamannya. Dan apa yang diriwayatkan Abdullah bin Muhammad Al-Balawi dengan katanya adalah aku dan Umar bin Nabatah duduk memperkatakan tentang orang Abid dan orang Zaid. Maka berkata Umar kepadaku, belum pernah aku melihat orang yang lebih warok dan lancar berbicara dari Muhammad bin Idris Al-Wafi'i radhiyallahu anhu. Aku, Imam As-Safi'i dan Al-Hadis bin Lubaid pergi ke Bukit Sofa. Al-Hadis adalah murid As-Soleh Al-Mari. Dia memulai membaca Al-Quran. Adalah dia mempunyai suara merdu. Lalu membaca ayat ini. Hadza yaumu la yamtikuna. Tola yuk danulahum layak tadirun. Artinya, inilah hari yang dikala itu mereka tiada dapat berbicara. Dan kepada mereka tiada diberikan keizinan, sehingga mereka dapat memajukan keberatan atau pembelaan. Surat Al-Mursalat ayat 35-36. Maka aku lihat Imam Syafi'i radhiyallahu an berubah warna mukanya, berkerut kulit keningnya, badannya gemetar, lalu jatuh tersungkur. Ketika ia sadar kembali, maka ia berkata, aku berlindung dengan engkau ya Allah, dari tempat berdirinya orang-orang dusta dan penyelewengan orang-orang lainnya. Ya Allah, kepadamu jua tunduk hati orang-orang alijin atau orang yang mengenal Allah dan membungkuk kerendahan diri orang-orang yang rindu kepada engkau. Tuhanku, anugerahilah kepadaku limpah karuniamu. Muliakanlah aku dengan lindunganmu. Maafkanlah keteledoranku dengan kemurahanmu. Abdullah bin Muhammad Al-Baladi menerangkan. Kemudian ia pergi dan kami pun pergi. Tatkala aku masuk Baghdad dan Aswati Iradawaan masih di Irak. Maka aku duduk di tepi sungai mengambil wudhu untuk sholat. Tiba-tiba lewat di sampingku seorang laki-laki seraya berkata kepadaku, "Ya saudara, berwudhulah dengan baik. Niscaya Allah memberikan kebaikan kepadamu di dunia dan di akhirat." Lalu aku menoleh. Maka tiba-tiba aku dengan orang yang diikuti oleh orang ramai. Maka bergegas-gegaslah aku berwudhu dan mengikutinya dari belakang. Maka ia memandang kepadaku seraya bertanya, "Adakah bagimu keperluan?" "Ada," jawabku. "Ajarilah aku sedikit dari pengetahuan yang dianugerahkan Allah kepadamu." Maka ia menjawab, "Ketahuilah, orang yang membenarkan Allah niscaya terlepas dari bahaya. Orang yang sayang kepada agamanya niscaya selamat dari kehinaan. Orang yang zuhud pada dunia niscaya tetaplah dua matanya memandang pahala daripada Allah Ta'ala pada hari esok. Apakah aku tambahkan lagi?" "Ya," jawabku. Lalu ia menyambung, "Orang yang ada padanya tiga perkara, maka sempurnalah imannya. Orang yang menegakkan amar ma'ruf terhadap orang lain dan terhadap dirinya. Orang yang menjalankan nahi mungkar terhadap orang lain dan terhadap dirinya. Dan orang yang menjaga batas-batas yang ditentukan Allah Ta'ala. Apakah aku tambahkan lagi?" "Ya," jawabku. Maka ia menyambung, "Hendaklah kamu zuhud di dunia dan gemar ke akhirat. Dan benarkanlah akan Allah Ta'ala dalam segala pekerjaanmu. Niscaya engkau terlepas serta orang-orang yang terlepas dari segala mara bahaya." Kemudian ia pergi, lalu aku tanyakan, "Siapakah orang itu?" Maka menjawab orang banyak, "Itulah Imam As-Syafi'i." "Lihatlah, Imam As-Syafi'i radhiyallahu an jatuh tersungkur, kemudian perhatikanlah kepada pengajarannya. Betapa membuktikan yang demikian itu kepada kezuhudan dan sangat ketakutannya kepada Allah Ta'ala. Ketakutan dan kezuhudan ini tidak datang selain karena mengenal Allah Azza wa Jalla." Allah berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihi ulama." Artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya ialah ulama. Surat Al-Fatir ayat 28. Maka Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu tidaklah memperoleh ketakutan dan kesulitan itu dari ilmu kitab berjual beli dan sewa menyewa dan lain-lain kitab fikih. Tetapi diperolehnya dari ilmu akhirat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, karena hukum dari orang-orang terdahulu dan yang kemudian tersimpan pada keduanya. Adapun tentang aliman, mengetahui segala rahasia hati dan ilmu-ilmu akhirat, maka Anda dapat mengetahuinya dari kata-kata hikmah yang berasal daripadanya. Menurut riwayat, pernah orang bertanya kepada Imam As-Syafi'i radhiyallahu an tentang riya. Maka ia menjawab dengan tegas, "Riya adalah suatu fitnah yang diikatkan oleh hawa nafsu untuk mendindingi penglihatan mata hati ulama-ulama. Lalu mereka melihat kepada riya itu dengan jahatnya pilihan jiwa. Maka binasalah segala amalannya." Berkata Imam As-Syafi'i radhiyallahu an, Apabila engkau takuti timbul ujub pada amalanmu, maka pandanglah kepada ridho Tuhan yang engkau cari, dan pahala yang engkau gemari, pada siksa manapun yang engkau takuti, pada sehat yang engkau syukuri, dan pada bala yang engkau ingat. Apabila engkau renungkan salah satu dari perkara-perkara tadi, maka kecilah rasanya pada matamu amalanmu itu. Lihatlah bagaimana Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu menerangkan hakikat riya dan cara mengobati ujub. Keduanya itu adalah bahaya besar bagi hati. Berkata Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa tiada menjaga dirinya, maka tidak bergunalah ilmunya. Katanya lagi, barang siapa taat kepada Allah Ta'ala dengan ilmu, maka bermanfaatlah batinnya. Katanya lagi, tiada seorang pun melainkan mempunyai yang dikasihi dan yang dimarahi. Apabila ada seperti demikian, maka hendaklah engkau bersama golongan orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Diceritakan bahwa Abdul Qadir bin Abdul Aziz adalah seorang soleh yang warok. Dan ia bertanya kepada Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang masalah warok itu. Dan Imam As-Syafi'i amat suka menerima kedatangannya karena waroknya. Maka pada suatu hari bertanyalah ia kepada Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu, manakah yang lebih utama? Sabar atau diuji, atau diberi keteguhan hati? Maka menjawab Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu, diberi keteguhan hati adalah derajat nabi-nabi. Dan tidak ada keteguhan hati itu selain sesudah diuji. Apabila diuji, maka bersabar. Apabila sudah bersabar, maka teguhlah hati. Tidaklah engkau lihat bahwa Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ia memberikan ketetapan hati. Ia menguji Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ia memberikan ketetapan hati. Ia menguji Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ia memberikannya ketetapan hati. Dan ia menguji Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ia memberikan ketetapan hati dan menganugerahinya kerajaan. Maka ketetapan hati itu adalah derajat yang paling utama. Berfirman Allah Ta'ala, kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Artinya, dan begitulah kami teguhkan kedudukan Yusuf di muka bumi. Surat Yusuf ayat 21. Nabi Ayub alaihissalam sesudah menghadapi ujian besar barulah diberi keteguhan hati. Berfirman Allah Ta'ala, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Artinya, kami berikan kepadanya pengikut-pengikutnya dan tambahannya lagi sebanyak itu pula. Surat Al-Anbiya ayat 84. Kata-kata tersebut dari Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu menunjukkan betapa melaut pahamnya akan rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an dan penglihatannya tentang kedudukan orang-orang yang menuju Allah Ta'ala, baik nabi-nabi atau wali-wali. Semuanya itu adalah dari ilmu akhirat. Ditanya kepada Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu, bilakah seorang itu dipandang alim? Ia menjawab, apabila ia yakin pada suatu ilmu, lalu diajarinya ilmu itu. Kemudian ia menempuh ilmu-ilmu yang lain, maka dilihatnya mana yang belum diperolehnya. Ketika itu, barulah dia seorang alim.